Al-Muti, orang yang taat. Ini nama-nama dan julukan-julukan ini akan tercabut. Bagaimana kalau ada orang yang na'udzubillah tenggelam dalam kemaksiatan? Apakah kita akan katakan dia orang muttaqin? Tidak. Orang itu kurang takwa. Mau dikatakan orang yang taat? Bukan. Berarti nama tadi tidak lagi disematkan padanya, tercabut. Nama muttaqin, nama muti'in, nama munibin, orang yang kembali kepada Allah, atau wali, kecintaan Allah. Masa orang kayak gini cintai oleh Allah? Taib. Wal wara' juga tidak bisa dinamakan dengan wara', tercabut istilah wara' dari dia. Wara' itu orang yang sangat berhati-hati. Dan biasanya para ulama, orang-orang saleh dikatakan wara', sangat berhati-hati dari dosa. Atau nama saleh, orang yang saleh tidak lagi disematkan pada orang tadi karena dia ahli maksiat. Wal 'abid, ahli ibadah, ini juga nama yang tercabut dari ahli maksiat. Wal khaif, orang yang takut pada Allah, ini juga kalimat pujian sesungguhnya, tetapi pada orang tadi tidak pantas. Mengapa? Kalau ahli maksiat berarti tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak pantas disebut khaif. Wal awwab, orang yang kembali kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah. Ahli maksiat enggak pantas dinamakan dengan awwab. Wattayyib, orang yang baik, juga tercabut. Anak kecil bisa berkata, ini orang jelek, ini orang baik. Karena ahli maksiat, dia tahu sehari-harinya minum khamr, rampok, mencuri, bermaksiat, berdosa. Yang ini saleh, beriman kepada Allah, beribadah, tidak berbuat maksiat. Wal murdi, atau orang yang diridhoi, ini juga nama yang baik yang akan tercabut dari ahli maksiat. Selanjutnya Ibnu Qayyim berkata, wa taksuhu ismal fajir, dan sebaliknya akan disematkan padanya nama-nama jelek. Pertama fajir, orang jahat, perampok, pencuri, pemabuk, kita katakan orang jelek, orang jahat. Atau asi, disematkan padanya nama asi, ahli maksiat. Atau mukhalif, orang yang menyelisihi. Atau musi, orang yang jelek. Mufsid, orang yang merusak. Wal khabith, orang yang busuk. Was sukhut, orang yang dimurkai. Atau kalau berzina, orang yang dikatakan zani, pezina. Kalau mencuri, orangnya dikatakan pencuri. Padahal dia punya nama, tetapi yang terkenal di masyarakat, oh itu pencuri. Yang disematkan nama yang jelek. Kalau pembunuh akan dikatakan al-qatil, sang pembunuh. Atau kalau memang orang ini sering berdusta akan dikatakan kadzab, tukang dusta, al-kadzib. Atau kalau dia orang yang selalu berkhianat, tidak bisa diberi amanat, terkenal dengan nama pengkhianat. Demikian pula na'udzubillah kaum yang menyukai sesama jenis, dikenal dengan nama homo, atau bahasa Arabnya luti. Dalam kitab kita al-luti, luti adalah homo. Tidak akan dikatakan ini dan itu, atau dikatakan orang beriman. Enggak dikatakan orang yang soleh, enggak dikatakan orang mukmin bertakwa, padahal mungkin masih punya iman. Tetapi nama-nama itu tercabut secara otomatis. Rasanya berat untuk menyatakan kalau dia orang yang baik, ya enggak lah. Dia homo, luti. Atau qati'ur rahim, pemutus silaturahmi. Karena perbuatan jeleknya memutus silaturahmi. Atau al-ghadir, sang pengingkar janji. Sudah diadakan perjanjian, diingkari. Ada perjanjian, diingkari. Maka orang ini akan dikenal al-ghadir, tukang mengingkari janji. Fahadihi asma'ul fusuq, Maka nama-nama tadi yang disematkan pada ahli maksiat tadi adalah nama-nama fusuk, nama-nama yang jelek. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jelek nama kefasikan adalah setelah beriman. Adapun setelah apa sebelum beriman, wajar. Orang kafir minum khomer, ini namanya kafir. Khomar, ya sesuai, kafir khomar, tukang minum khomer. Orang kafir zani, ya, mereka memang begitu keadaannya. Mereka enggak memegang hukum apapun. Hidupnya liberal, bebas. Ya wajar. Tetapi sejelek-jelek nama yang jelek tadi adalah setelah beriman. Setelah menjadi muslim, setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sunnah Muhammadur Rasulullah, ternyata bermaksiat, bermaksiat, bermaksiat. Ini sejelek-jelek nama kefasikan adalah setelah beriman. Alladhi yujibu ghadab ad-dayyan, karena akan membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala ad-dayyan, pemilik agama. Wadukhulan niran, akan menyebabkan terancam masuk dalam neraka. Wa'aisal khizzi wal hawan, dan terancam pula akan mendapatkan kehidupan yang khizzi wal hawan. Khizzi, kerendahan. Hawan, kehinaan. Wa tilka asma'un tujibu ridur rahman. Adapun nama-nama yang pertama tadi, yang ahli maksiat justru tercabut dari nama-nama itu, itu nama-nama yang baik. Tujibu ridur rahman. Nama-nama yang menyebabkan keriduan Allah yang Maha Rahman. Apa saja tadi? Nama-nama yang mulia. Mu'min. Al-Bir. Al-Muhsin. Al-Muttaqin. Al-Awwab. Al-Tayyib. Yang maknanya orang beriman, orang soleh, orang yang berbuat ihsan, orang yang takwa, orang yang selalu taat, orang yang kembali kepada Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang sangat berhati-hati dari dosa, orang yang soleh, ahli ibadah, orang yang selalu beristighfar. Nama-nama tersebut tercabut dari ahli maksiat. Padahal itu nama tujibu ridur rahman. Nama yang akan menyebabkan keriduan Allah yang Maha Rahman. Wa dukhulil jinan, yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Wa tujibu syaraful musamma biha ala sa'ir anwa'il insan, yang akan membawa kemuliaan orang yang dinamai dengan nama-nama tadi akan menjadi mulia di atas seluruh jenis manusia. Falau lam yakun fi uqubatil ma'siyati illa istihqaq tilkal asma wa mujibatiha, kalau saja tidak ada akibat dosa, kalau saja tidak ada akibat maksiat kecuali hilangnya penamaan-penamaan yang baik tadi, dan sebaliknya tersemat padanya nama-nama yang jelek tadi, itu sudah cukup mengerikan. Lakana fil aqli nahin anha, kalau saja jeleknya maksiat hanya hilangnya penamaan-penamaan yang baik, tetapi tersemat penamaan-penamaan yang jelek, itu cukup bagi seorang yang berakal. Oh, terlebih tepatnya sini. Cukup bagi seorang yang berakal untuk memiliki nahin, yang menghalangi atau yang melarang untuk berbuat dosa. Ketika akan berbuat dosa, akalnya berpikir dan marah, jangan. Engkau tidak lagi dibilang soleh, engkau dibilang fasik. Itu sudah cukup bagi seorang yang berakal, yang sehat. Engkau tidak pantas lagi dibilang soleh kalau engkau berbuat dosa. Sekian banyak dosa. Enggak pantas lagi engkau dibilang seorang yang masya Allah, orang yang thayyib, orang yang baik, enggak pantas. Dan engkau lebih pantas dengan julukan asi, tukang maksiat. Walau lam yakun fi thawabit ta'ah, kalau saja tidak ada balasan pahala apapun buat ketaatan, kecuali tersematnya nama-nama baik, tersematnya julukan-julukan baik, lakana fil aqli amir, au amrun biha, niscaya akal akan berkata kerjakan, karena itu menyebabkan nama baik dia naik dan tersemat julukan-julukan baik. Masya Allah, orang ini orang yang saleh. Kalau banyak menyumbang fuqara wal masakin, dikatakan orang ini masya Allah dermawan. Ketika dia rajin ke masjid 5 waktu, masya Allah orang ini abid, ahli ibadah. Ketika dia baik pada tetangganya, baik pada tamunya, baik pada semua pihak, dikatakan masya Allah orang ini orang yang berakhlak mulia. Tersemat nama-nama baik, walaupun bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi julukan baik tadi dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan Bushra Al-Ajil. Ya Rasulullah, aku tidak mencari pujian, tapi mereka memuji ke bagaimana? Tilka Ajil Bushra Al-Mu'min. Itu adalah kabar gembira bagi orang mukmin yang disegerakan di dunia. Tapi jangan jadi tujuan. Tujuannya ingin dipuji, bukan. Tetapi kalau ada yang memuji, memang itulah yang Allah berikan di dunia bagi seorang mukmin. Lihat para ulama yang saleh, mukmin, taqi. Tidak ada orang yang mencercanya, semuanya memujinya, mengangkatnya, memuliakannya, meninggikannya. Padahal beliau-beliau ini manusia, mungkin punya ketergelinciran sebagai manusia, tetapi Allah tutupi aibnya dan Allah angkat kemuliaannya. Dan Allah katakan pada nabinya, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat untukmu sebutanmu. Rasulullah SAW terangkat kemuliaannya. Di antara asbabnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau berada di atas akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Falau lam yakun fi thawabi at-ta'ati illa al-fawz bi tilka al-asma. Kalau saja pada ketaatan itu tidak ada balasan kecuali hanya naiknya nama dia dengan julukan-julukan yang baik, maka niscaya akal akan menyuruh, kerjakanlah, kerjakanlah. Walakin la mani'a lima a'ta, wala mu'tiya lima mana', wala muqarriba lima ba'ad, wala muba'id liman qarrab. Tetapi tidak akan ada yang bisa menghalangi apapun yang Allah akan berikan. Dan gak akan ada yang bisa memberikan pada apa yang Allah halangi. La mani'a lima a'tait, wala mu'tiya lima mana', wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi apapun yang akan kau berikan padaku. Dan sebaliknya, enggak akan ada yang bisa memberikan kepadaku kalau engkau ya Allah menghalangi. Artinya keputusan hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan akan didapat, apa yang Allah halangi pasti akan terhalang. Wala muqarrib lima ba'ad. Enggak akan ada yang bisa mendekatkan seseorang kalau Allah sudah jauhkan. Dan gak akan ada yang bisa menjauhkan kalau Allah sudah mendekatkan. Sehingga barakallahu fikum, jangan cari-cari ridho manusia. Tapi carilah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Inna Allah yaf'alu ma yasha'. Siapa yang Allah hinakan, fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, enggak ada seorang pun yang bisa memuliakan, enggak akan ada. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti masalah kehinaan, kemuliaan Allah yang mengangkat. Maka kalau kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan saleh, Allah akan memuliakannya. Kalau Allah memuliakan dia dan mencintainya, Allah akan umumkan kepada malaikat-malaikatnya bahwa aku cinta dia. Cintailah dia. Maka malaikat pun mencintai hamba tadi. Ketika malaikat mencintai hamba tadi, maka diturunkan rasa cinta kepada manusia. Kawan dan lawan segan kepadanya. Kawannya sedang, karena sahabatku orang yang saleh. Musuhnya segan. Musuhku ini benar-benar konsekuen. Orang yang mulutnya dan perbuatannya selalu sesuai. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebaliknya, orang yang mulutnya dan hatinya tidak sesuai, dibenci oleh kawan dan lawan. Kawannya akan berkata, kamu ini pengecut, kamu ini gak tegas, kamu ini di depanku bilang begini, di belakang bilang begitu. Kamu berpura-pura ila akhirnya. Musuh juga gak suka. Ini orang mulutnya gak bisa dipegang. Dia berkata kadang begini, kadang begitu. Ikhwan ibn na'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walillahil izzatu walil rasul walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan kemudian untuk orang-orang beriman. Siapa yang beriman akan mendapatkan kemuliaan. Siapa yang menentang dan sesat akan mendapatkan kehinaan. Qulillah malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Perhatikan awal ayat ini. Qulillahumma, katakan Allahumma. Malikal mulk, raja penguasa atas seluruh penguasa. Rajanya seluruh para raja, penguasanya seluruh para penguasa. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kekuasaan pada siapa yang kau hendaki. Watanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Watu'izzu man tasha, engkau muliakan orang yang kau hendaki. Watudhillu man tasha, dan engkau rendahkan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, dengan tanganmu yang maha mulia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala yang ala kulli syai'in qadir, Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan. Allah mengangkat siapa yang dikehendaki, Allah menjatuhkan siapa yang dikehendaki. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki, Allah rendahkan siapa yang dikehendaki. Maka siapa yang berupaya untuk mencari ridha Allah, Allah akan muliakan. Dan siapa yang tidak mencari ridha Allah, Allah akan rendahkan. Dan kalau sudah Allah rendahkan, fama lahu mim mukrim, enggak akan ada yang bisa memuliakan. Ayat yang tadi. Yang Allah katakan, "Wa man yuhinillah," siapa yang Allah hinakan? Siapa yang Allah rendahkan? "Fama lahu min mukrim," maka enggak akan ada orang yang memuliakan. Enggak akan ada yang bisa memuliakannya. Munafiqin di Madinah merasa mulia dan berkata terhadap Rasulullah dan para sahabatnya dengan ucapan yang jelek, merendahkan, menghinakan, dan berkata sebentar lagi la yukhrijannal a'azzu minhal adal, sebentar lagi orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina itu, orang-orang rendah itu. Astagfirullah, kata munafikin, dirinya lah orang mulia, sedangkan kaum muslimin, para sahabat dan Rasulullah SAW, dia katakan orang yang hina, kami akan usir keluar itu orang-orang hina. Ini saya orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Allah bantah dan Allah katakan walillahil izzatu, kemuliaan milik Allah, milik Rasulnya, dan kemudian untuk kaum mukminin. Walakinnal munafiqin la yafqahun, la ya'lamun. Tetapi para munafikin enggak ngerti. Mereka paksa-paksakan dirinya mulia, paksa-paksakan menghinakan orang-orang mukmin, ternyata mana yang terjadi? Hah? Yang terjadi sebaliknya. Para sahabat selalu disebut dengan kemuliaan, sedangkan munafikin selalu disebut dengan kejelekan-kejelekan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kembali kepada kitab kita. Faslun, al-ma'asi sababun fi nuqsanil aql. Akibat dosa berikutnya adalah akan mengurangi akal. Dosa-dosa itu akan mengurangi kecerdasan. Wa min uqubatiha annaha tu'athir bil khasiyyati fi nuqsanil aql. Di antara akibat-akibat dosa adalah mempengaruhi secara khusus pada pelakunya, yaitu berkurangnya akal. Berkurangnya akal sehat. Fala tajidu aqilina aqilaini ahaduhuma muti'un lillah wal akhar asin illa wa aqlul muti' minhuma awfaru wa akmalu wa fikruhu asahhu wa ra'yuhu asaddu wassawab qarinuhu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada dua orang yang berakal. Maksudnya orang yang sehat akalnya. Kalau orang gila, sudah bukan pembahasan. Dua orang yang berakal, yang satu taat pada Allah, yang satu tidak taat pada Allah. Kamu lihat mana yang lebih cerdas. Mesti kalau ada dua orang berakal, yang satu taat pada Allah, yang satu bermaksiat. Niscaya kamu akan dapati orang yang berakal dan taat pada Allah akan lebih cerdas. Aufar, akalnya lebih panjang, akalnya lebih cerdas. Wa akmal, dan lebih sempurna akalnya. Wa fikruhu asah, pemikirannya lebih lurus. Wa ra'yuhu asad, dan pendapat-pendapatnya lebih tepat. Pendapat-pendapatnya lebih tepat. Wasawabu qarinuhu, kebenaran selalu beriringan bersama-sama dengan orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Abu Jahal itu asal-muasalnya dijuluki dengan Abul Hakam. Mengapa? Karena katanya setiap ada perkara-perkara, dia yang menyelesaikan dengan hukumnya. SH kalau sekarang, sarjana hukum. Urusan hukum ke dia. Tetapi ketika dia menentang ajaran tauhid, menentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, menentang jalan yang menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat, dia berarti orang yang dungu. Diajak untuk selamat dari azab Allah. Diajak untuk selamat dari kesesatan. Menolak dengan marah. Oh, bukan Abul Hakam, Abu Jahlin, bapak kebodohan. Barakallahu fikum. Maka terkenallah sampai hari ini julukannya Abu Jahlin, bapak kebodohan. Mengapa demikian? Karena memang kecerdasan itu adalah qarinul mu'minin. Selalu beriringan bersama orang-orang yang beriman. Ini berakal, ini berakal, ini kuliah, ini kuliah, ini lulus, ini lulus. Ini taat, ini gak taat. Niscaya yang taat akan lebih cerdas. Lebih tepat pemikirannya. Lebih lurus pendapatnya. Lebih sehat. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب. Oleh karena itu Al-Qur'an selalu mengajak bicara orang-orang yang cerdas, yang memiliki akal sehat, yang memiliki pemahaman, yang memiliki kelurusan dalam berpikir. Itu yang diajak bicara oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan, wattaquni ya ulil albab, Wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki lub. Lub juga akal maknanya. Ulul albab adalah orang-orang berakal. Atau Allah katakan di ayat lain, afala taqilun. Tidakkah kalian mau berpikir? Atau Allah katakan, fattaqullaha ya ulil albab, la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, wahai ulil albab, wahai orang-orang cerdas, agar kalian mendapatkan falah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah akan ingat, tidak akan mendapat pelajaran kecuali ulul albab, kecuali orang-orang yang memiliki lub. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qad bayyana al-ayati in kuntum ta'qilun. Kami sudah terangkan ayat-ayatnya kalau kalian memang benar-benar berakal. Yang diajak bicara adalah orang-orang cerdas. Orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Orang yang memiliki kelurusan dalam berpikir. Orang-orang yang betul-betul memiliki sesuatu perangkat untuk bisa memahami. Ikhwani fiddina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kaifa yakunu aqilan wafiral aqli man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi. Bagaimana mungkin orang dikatakan berakal kalau dia bermaksiat kepada Allah padahal di depan pandangan Allah, di daerah kekuasaan Allah, di negeri milik Allah, di tanah milik Allah, di bawah naungan langit Allah. Cerdas apa enggak cerdas itu namanya? Enggak, dungu. Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau menyampaikan satu hadis yang sahih sebagai hujjah, orang yang diajak bicara bertanya, ya imam, atakhudhu bihi, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Apakah engkau setuju dengan hadis ini? Marah Imam Syafi'i. Dan beliau berkata dengan suara yang keras, akhrajtu minal kanisa, alayya zannar. Apakah kau lihat aku keluar dari gereja? Atau di pakaianku ada sabuknya? Seperti gamisnya para pendeta. Ayu sama'in yudilluni, wa ayu ardin tuqilluni. Bumi mana yang akan aku pijak? Langit mana yang akan menaungi aku? Kalau aku menyampaikan hadis, kemudian aku tidak setuju. Astagfirullah. Dua yang dijawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Pertama, dijawab bahwa aku muslim, mukmin. Kamu lihat aku orang kekafir apa? Aku keluar dari gereja? Atau aku pendeta Nasrani? Pendeta Nasrani sama pakai gamis juga. Tapi bedanya, di tengahnya ada sabuknya, ada bannya. Kalau kaum muslimin tidak. Itu perbedaannya. Kamu lihat gamisku? Apakah alaiya zannar? Apakah ada zannarnya? Tidak. Itu jawaban pertama. Kalau orang muslim, otomatis harus setuju dengan hadis. Otomatis wajib setuju, sepakat, dan menerima hadis. Aku orang muslim. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, aku orang cerdas. Tidak mungkin aku berani menentang Allah dalam keadaan bumi yang aku pijak, bumi Allah. Dalam keadaan langit yang menaungi aku, langit Allah. Dalam keadaan semua yang aku miliki, semua yang aku pakai, semua yang aku makan, aku minum. Semua fasilitas dari Allah. Apakah aku pantas menentang Allah, yaitu dengan menentang Rasulnya? Ada hadis aku tidak setuju. Afala ta'qilun? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka kalimat ayu sama'in tudilluni, wa ayu ardin tuqilluni, bumi mana yang akan aku pijak, langit mana yang aku naungi, menunjukkan kalau aku ini hamba Allah, berada di bumi Allah, dinaungi langit, langit Allah, semua fasilitas yang aku pakai milik Allah. Apakah aku pantas menentang Allah? Ini cerdas. Ini aqil, wafirul aql. Cerdas, akalnya sempurna. Dengan kata lain, berarti siapa yang bermaksiat? Akalnya kurang cerdas. Siapa yang berbuat dosa? Maaf-maaf, agak dungu. Kok dungu? Iya. Untuk apa? Apa manfaatnya di dunia dan apa di akhirat? Di dunia fata morgana. Sebentar kemudian sirna. Ancamannya di akhirat kekal abadi. Apakah kau tidak pandai berhitung? Yang sementara sesaat dengan yang kekal abadi, mana yang lebih kamu perhatikan? Itu kecerdasan. Seorang yang berakal pasti akan mundur. Tidak. Aku mau mengambil kesempatan sesaat untuk aku sengsara kekal abadi. Tidak. Ini barakallahu fikum. Orang yang dzeki, aqil, wafir al-aql. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kaifa yakunu aqilan wafir al-aqli man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi. Maka bagaimana dikatakan orang berakal dengan akal yang panjang kalau dia bermaksiat dalam keadaan dia dipegang ubun-ubunnya oleh Allah dan dia berada di tanah Allah, di bumi Allah. Apakah dikatakan cerdas? Aqil. Wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yushahiduh. Dalam keadaan dia tahu Allah menyaksikannya. Aku ingin berzina, kata seseorang. Boleh. Tapi jangan sampai terlihat Allah SWT. Dia keliling. Nyari tempat, kembali lagi. Tidak. Aku tidak mendapatkan satu tempat pun yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Cerdas. Apa maknanya? Jangan. Maknanya jangan. Karena Allah melihat kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah akan menghisabmu, menghitungmu. Mencatat dosamu. Dan mengancamnya dengan ancaman-ancaman azab. Faya'asihi wa huwa bi'aynihi ghairu mutawarin anhu. Maka dia bermaksiat kepada Allah di depan mata Allah. Di depan pandangan Allah. Mutawarin atau ghairu mutawarin anhu, tidak tersembunyi dari Allah. Kecerdasan atau kedunguan, berbuat dosa terang-terangan di hadapan mata Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun engkau sembunyi di kamar sendiri, tersembunyi di bawah tanah, Allah melihatnya. Intaku fis sama au fil ard au fi sakhratin, atau di dalam batu sekalipun, ya'ti biha Allah. Allah akan datangkan ini perbuatanmu. Berarti mereka yang bermaksiat, berarti mereka sedang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang-orang yang dungu, yang akalnya tidak cerdas, tidak menggunakan akal sehatnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Qiyamah Allah menyatakan bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza barqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash shamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idin aynal mafar. Bahkan manusia ini ingin bermaksiat di hadapan Allah. Bal yuridul insan liyafjur fujur amamah, di hadapan Allah. Kemudian bertanya-tanya, ayyana yaumul qiyamah, kapan hari kiamat? Masih lama. Astagfirullah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar, maka ketika mata-mata terbelalak, ketika matahari dan bulan dalam keadaan gerhana, khosafa, khusuf, gerhana. Di mana ketika terjadi gerhana letaknya bumi? Hah? Di tengah. Fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar, matahari, bulan, ini bumi. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, diadukan oleh Allah, dibenturkan matahari dan bulan, ainal ard, di mana bumi? Kalla la wazar. ila rabbika yawma idzin mustaqarr. Maka mereka ketika itu, ketika terjadi kehancuran bencana ini hari kiamat, mereka bertanya-tanya, ainal mafar? Terlambat. Ainal mafar? Kemana aku harus lari? Buminya hancur, mau lari kemana kamu? Ini barakallahu fikum, pertanyaan yang terlambat. Ketika terjadi kehancuran, sudah tutup pintu taubat. Sejak matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya, sudah tutup pintu taubat. Sekarang kamu harusnya bertanya, ainal mafar? Maka akan dijawab, fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah Ta'ala. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Kemana saya harus berlari? Larilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Yasta'inu bini'amihi ala masakhitihi. Menunjukkan kalau ahli maksiat itu tidak cerdas. Adalah orang ini bermaksiat dengan meminta bantuan, dengan mengambil perangkat-perangkatnya dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini kedunguan? Yang namanya kemaksiatan biasanya, bahkan seringkali, membutuhkan modal. Walaupun modal itu apa yang ada pada dirinya saja. Kesehatannya. Sehat. Bisa berbuat dosa. Astagfirullah. Kesehatannya dipakai untuk berbuat dosa. Matanya tidak buta, bisa melihat, tetapi dipakai untuk melihat kemaksiatan-kemaksiatan. Telinganya Allah berikan sehat walafiat, tidak tuli, dipakai untuk mendengarkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tangannya, kakinya dipakai untuk berjalan, untuk berupaya dengan yang haram. Berarti orang ini yasta'inu bini'amihi ala masakhitihi. Berarti orang ini memakai kenikmatan-kenikmatan Allah untuk menentang Allah. Memakai kenikmatan-kenikmatan dari Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Memakai kenikmatan-kenikmatan Allah untuk sesuatu yang dibenci oleh pemberinya. Tunggu. Enggak wajar. Atau saat itu tidak berpikir. Ya kurang lebih. Orang yang memang dungu sama orang yang tidak pakai akalnya. Sama apa gak sama? Mirip-mirip lah. Kalau ini memang tidak memakai akalnya. Ini lupa kalau dia punya akal. Lupa. Gak dipakai sama sekali. Tidak berpikir. Ini saya mendapatkan kenikmatan ini dari mana? Saya mendapatkan mata yang sehat dari siapa? Saya mendapatkan telinga yang sehat dari siapa? Saya mendapatkan kesehatan badannya dari siapa? Saya mendapatkan rizki, harta, benda dari siapa? Dari Allah. Huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Kenapa kok dipakai untuk menentang Allah? Coba berpikir sedikit. Dia pasti akan mengurungkan niatnya bermaksiat. Tidak. Saya gak akan bermaksiat. Masa pantas Allah yang ngasih, saya terima, saya pakai untuk menentang Allah. Itu nama, itu laim namanya. Tau laim. Orang yang tidak tahu terima kasih. Kebalikan dari karim. Karim itu orang yang tahu terima kasih. Laim orang yang tidak tahu terima kasih. Qala rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim selanjutnya. ويستدعي كل وقت غضبه عليه. Berarti setiap hari ahli maksiat ini memanggil kemurkaan Allah untuk murka pada dirinya. Itu juga lucu. Menunjukkan orang tadi tidak menggunakan akalnya sama sekali. Ayo marah, ya Allah marahlah padaku, marahlah padaku. Setiap dia bermaksiat, berarti dia sedang memanggil kemurkaan Allah. Ayo marah, marah, marah. Allah masih memaafkannya. Besok berbuat lagi. Allah masih maafkan lagi. Besoknya berbuat lagi. Oh, memang dungu. Pengen dimurkai oleh Allah. Yastad'i memanggil-manggil kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la'nahu. Dan juga memanggil ma'li la'nat Allah. Wa ib'adahu min qurbih. Yang berarti dia sengaja-sengaja menjauhkan dirinya dari Allah. Manusia berlomba-lomba Orang beriman berlomba-lomba mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang ini bahkan menjauhkan dirinya dari Allah. Terus dengan perbuatan dosanya menjauhkan dirinya. Watardahu an babih, yang berarti dia sendiri menyebabkan terusir dari pintu Allah. Wa iradahu anhu, dan berarti orang tadi berpaling dari Allah. Wa khudlanuhu lahu, dan dia dengan dosa-dosanya meminta kehinaan, meminta kerendahan. Jadikan aku hina, jadikan aku rendah. Dengan perbuatannya. Bukan bilisani qawlihi, tetapi bilisani halih. Bukan dengan bahasa lisannya, tapi dengan bahasa perbuatan. Dengan bahasa perbuatan. Ikhwani fillah na'azakumullah. Kalau dengan bahasa lisan itu dia ngomong, ayo Ustaz marahlah sama saya, marahlah sama saya, itu namanya dengan lisannya, dengan bahasa lisan. Dan itu jarang, hampir gak ada. Tetapi kalau yang sengaja, luprak. Oh, sembunyi. Marah belum Ustaznya? Oh, belum marah. Berbuat lagi. Itu juga sama. Dia sedang manggil-manggil marahnya gurunya. Dengan sengaja-sengaja. Tetapi yang lebih mengerikan adalah orang yang memanggil-manggil kemurkaan Allah dan sengaja-sengaja ingin direndahkan, dihinakan oleh Allah dengan kemaksiatannya. Wa takhliyah bainahu wa baina nafsihi wa aduwwihi, yang berarti dia memasrahkan dirinya hanya dengan musuhnya, tidak mau dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia ini sejak diciptakannya dari Adam alaihi salam, musuhnya sudah mengitarinya. Adam alaihi salam ketika diciptakan, iblis berkeliling melihat bentuknya. Ini bentuknya beda denganku, tidak sama. Dan dia berkata, sungguh kalau makhluk ini dijadikan di atasku, akan aku tentang. Kalau makhluk ini di bawahku, akan aku injak dia. Setelah benar-benar diciptakan dan ditiupkan ruh, ternyata dijadikan lebih mulia dari mereka, dari iblis, maka iblis menyatakan, tidak, aku gak akan menghormati dia. Disuruh sujud, tidak mau. Sujud penghormatan. Ikhwani bin a'azakumullah, dan kemudian bersumpah di hadapan Allah, wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in, sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Aku akan penuhi neraka jahannam dengan mereka. Iblis ya, bersumpah di hadapan Allah. Berarti manusia ini dalam bahaya. Peringatan-peringatan. Wahai makhluk yang bernama manusia, kalian tidak aman. Kalian punya musuh, iblis dan anak buahnya, yang sudah bersumpah di hadapan Allah ingin menyesatkan kalian, menyimpangkan kalian, memasukkan kalian ke dalam neraka jahannam. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul, menurunkan kitab-kitab, dan kemudian menurunkan pembelaan kepada jenis manusia. Berimanlah pada rasul dan pada kitabnya, kalian selamat dari musuh-musuh kalian. Baik, sejarah ini jangan dilupakan. Orang yang ahli maksiat tadi seakan-akan berkata, biarkanlah aku dengan musuhku. Iya kan? Karena tidak mau mengikuti bimbingan Quran, gak mau mengikuti bimbingan Rasul. Artinya, biarkan aku dengan iblis. Iblis itu musuhmu. Inna syaitan aduwan lakum. Fahdharu. Syaitan itu musuhmu. La ta'budu syaitan, jangan beribadah pada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, dia adalah musuh kalian yang nyata, yang jelas sekali musuh. Kalau dia bermaksiat, berarti menjauh dari lindungan Allah SWT. Kalau menjauh dari lindungan Allah SWT, maka tentunya jadi makanan empuk syayatin al-insi wal jin, akan ditelan oleh iblis. Ketika orang itu berbuat dosa, dengan satu dosa pertama, mudah untuk dibawa ke dosa kedua oleh iblis. Ketika dia terbawa ke dosa kedua, dia akan mudah dibawa oleh iblis ke dosa yang ketiga. Ketika seorang itu ikut bersama-sama dalam hura-hura kemaksiatan, bercampur di sana laki-laki dan perempuan, mulai syaitan menggoda mereka. Maka mereka terjerumus dalam dosa yang berikutnya. Khamr, narkoba, dan seterusnya. Setelah narkoba, setelah khamr, mereka tidak sadar. Mulai lagi syaitan menyeretnya pada langkah yang ketiga. Untuk berzina. Liwat, homo, segala macam. Membunuh, menumpahkan darah, dan terus. Kehabisan. Narkoba, harganya mahal. Ngerampok. Nyuri. Merampas. Untuk beli narkoba. Terus bergeser, bergeser, bergeser, bergeser. Ternyata sering ketangkep sama polisi. Cari dukun. Bagaimana supaya kebal. Dari mulai dosa besar, dosa besar, dosa besar, sampai syirik. Sampai kemudian kalian lihat acara-acara mereka dengan sengaja dan bangga dinamakan dengan acara setan. Iblis. Dekorasinya dekorasi setan semuanya. Pakaiannya pakaian setan. Ajib. Betapa bangganya dengan syaitan. Ya memang. Karena sudah menjadi hizbus syaitan. Sudah menjadi pasukannya setan. Jadi tempat-tempat bejat yang paling rusak, itu terang-terangan mereka menyatakan kami pemuja setan. Sudah sampai puncaknya berarti. Sudah sampai puncaknya. Tetapi barakallahu fikum aqulu lakum wa usikum bitaqwallah. Aku sampaikan pada kalian semuanya dan kita semuanya. Untuk sama-sama bertakwa pada Allah. Ingatlah bahwa syaitan tidak langsung ke arah sana. Pasti akan mengajak pada yang terdekat dulu. Maksiat yang kecil. Kamu terbawa dengan maksiat-maksiat kecil tadi, diseret kepada maksiat yang lebih besar. Dan terus semakin jauh, semakin jauh. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Mereka akan mengajak selangkah demi selangkah. Itu makna takhliyah bainahu wa baina nafsihi wa aduwi. Mengosongkan dirinya antara dia dengan musuh saja. Wasuqutahu min ainih, yang berarti orang itu jatuh kedudukannya di mata Allah. Hirmanahu ruha ridahu wa hubbihi, terhalang dia dari keriduan Allah dan kecintaannya. Wa qurratal aini biqurbihi, dan dia tidak merasakan qurrata ain dengan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat Allah akan merasakan ketenteraman jiwa. Mereka gak pernah kenal. Ahli maksiat gak pernah tahu. Karena yang ya'arifuhu adalah mandaqahu. La ya'arifuha illa mandaqaha. Gak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Kata Nabi SAW, waju'ilat qurratu aini fis salah. Allah jadikan ketentraman jiwaku pada sholat. Qurratu aini fi shalah. Ketentraman jiwaku pada sholat. Lihat perbedaannya dengan mereka ahlu maksiat. Disuruh sholat, mereka merasakan itu beban berat. Susah. Imamnya hanya baca juz amma. Amma yatasa'alun. Wah, panjang sekali. Menurut dia, gelisah. Kakinya diangkat lagi, diangkat lagi. Lihat jam lagi. Ini apa-apaan imam ini? Sholat panjang sekali. Padahal biasa. Yang tidak biasa dianya. Karena ahli maksiat tidak biasa beribadah. Maka tidak merasakan bahwa ibadah itu nikmah, lezat, qurratu ain. Wal fawz bijiwarih. Tidak mendapatkan fawz bijiwarih. Kemenangan di sisi Allah SWT nanti. Wanadhar ila wajhih, bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fi zumrati awliya'ih. Tidak mendapatkan kesempatan untuk memandang wajah Allah bersama wali-walinya. Ila adhaf adhafi dhalik, sampai yang lebih lagi dari itu, min karamati ahli ta'ah, kemuliaan-kemuliaan ahli ta'at, mereka tidak mendapatkannya. Sebaliknya mendapatkan ad'af, ad'af dalika min uqubati ahli ma'asiyah, dia mendapatkan berlipat-lipat kali akibat dosa dari kemaksiatan-kemaksiatannya. Fa'ayu aqlin, kira-kira. Ma'akal yang mana? Yang rela mengorbankan semua tadi hanya karena untuk kenikmatan sesaat. Mana dikatakan berakal? Kalau ada seseorang yang mengorbankan akhirat yang kekal abadi untuk sesuatu yang sesaat. Bahkan tidak sampai sehari. Fa'ayu aqlin liman athara ladzata sa'atin au yaumin au dahrin thumma yanqadhi ka'annaha hulumun lam yakun. Kata Ibnu Qayyim, akal yang mana yang lebih memilih sesaat atau satu hari atau beberapa lama di dunia tapi kemudian sirna seakan-akan mimpi yang kemudian hilang, ka'an lam yakun, yang seakan-akan tidak pernah ada, yang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka saling berbisik. Yatakhafatuna bainahum. Saling berbisik di antara mereka. In labistum illa yawma. Tidaklah kita hidup di dunia kecuali sehari. Kata yang lain, tidak. Bahkan setengah hari. Ikhwan ibn na'azakumullah. Baru sadar kalau hidup di dunia sangat sebentarnya. Illa sa'atan min nahar. Hanya sesaat di siang hari. Fa'ayu aqlin, maka akal yang mana yang lebih memilih sesaat tadi dengan mengorbankan kehidupan kekal abadi. Ala hadhan na'imil muqim al-fawzil azim, bagaimana mungkin mereka memilih yang sesaat dengan mengorbankan an-na'imil muqim, mengorbankan kenikmatan yang kekal. Wal-fawzil azim, dan kemenangan yang agung. Bal huwa sa'adatu dunya wal-akhirah, bahkan dengan berpegang pada agama, dengan mentaati Quran wa sunnah, dengan mengikuti Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan kebahagiaan fiddarain, bukan hanya akhirat, dunianya juga bahagia, karena kebahagiaan itu adanya di dalam dada. Kebahagiaan itu bukan pada rumah mewah, kendaraan mewah, harta berlimpah, bukan. Bukan pada hura-hura pesta, bukan. Semua mereka, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini jelinya Ibnu Qayyim. Sungguh kita semakin kagum dengan beliau rahimahullah. Kata beliau, lihatlah, hiburan mereka selalu sesuatu yang menghilangkan akal. Mengapa? Karena kalau akal mereka sadar, mereka sempit hatinya. Mengapa hiburan mereka selalu yang menghilangkan akal? Hiburan yang melupakan. Narkoba yang menghilangkan akal. Khomer yang menghilangkan akal. Apalagi? Itu hiburan mereka. Jingkrak-jingkrak seperti topeng monyet. Iya. Monyet kalau ditabui. Jingkrak-jingkrak kan? Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung. Sama. Mereka juga dikasih bunyi-bunyian. Jingkrak-jingkrak mereka. Tayyip. Ketika keluar dari diskotiknya baru sampai di luar, sudah pusing lagi mereka. Mengapa? Karena kalau di alam nyata, mereka orang yang paling susah. Hatinya sempit. Masuk lagi, minum khamr lagi. Biar lupa lagi. Sadar, aduh, sumpek hatinya. Masuk lagi, lupakan lagi dengan khamr lagi. Karena mereka tidak bahagia. Berbeda dengan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, mereka orang-orang yang bahagia hatinya, tenteram. Sehingga tidak berpikir untuk menghilangkan pikiran. Sehingga tidak berpikir untuk melupakan keadaan, tidak. Justru mereka menghadapi kenyataan ini dengan bahagia. Inilah kehidupan saya. Masya Allah. Kehidupannya tenteram. Walaupun makan seadanya. Alhamdulillah, tetap tersenyum, bahagia, tenang, tentram, gemuk, punya anak banyak. Iya kan? Masya Allah-nya banyak-banyak sekali. Kayaknya gak pusing mikirin kerjaan. Datang ngaji, sore ngaji lagi. Loh, kamu kerja apa sih? Dagang. Saya kerja. Kok kayaknya enak banget, santai. Saya ini berangkat pagi-pagi banget, pulang malam-malam banget, dan sampai sekarang belum punya apa-apa. Ini ikhwan ibn a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya, urusannya adalah urusan hati. Al-ghina, ghina nafs. Yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati. Wa amma ta'thiruha fi nuqsanil aqli wal ma'ishi falawla al-ishtiraq fi hadha nuqsan la dhahara limuti'ina nuqsan aqlin nuqsan aqli asina walakinnal ja'iha amma wal jununu funun. Adapun pengaruhnya pada masalah berkurangnya akal, akal kehidupan, falalu istirak fi hadan nuqsan, kalau bukan karena menyebabkan berkurangnya akal, la dhahara li muti'ina nuqsan aqli asina, akan tampak kekurangan dari orang yang taat, kekurangan pada orang yang maksiat. Ikhwan ibn a'azzakumullah, lakinnal ja'ihah ammah, tetapi urusannya yang namanya ja'ihah, musibahnya itu merata kemana-mana. Tapi ini kok enggak beda. Yang ini maksiat sedikit, ini maksiat banyak. Ini berbuat dosa kemudian istighfar, ini berbuat dosa kemudian israr. Israr itu terus-menerus. Ya akan berbeda tentunya. Musibahnya merata. Tergantung siapa dan seberapa. Siapa dan seberapa. Wal jununu funun. Tetapi memang junun itu funun. Apa itu junun funun? Memang yang namanya gila itu bertingkat-tingkat. Al junun, majnun, itu bertingkat-tingkat. Ya ada yang segini, ada yang segini, ada yang lebih, ada yang lebih, ada yang lebih. Ada yang nomor satu, ada yang nomor dua, ada yang nomor 13. Beda-beda keadaannya. Kalau memang sudah sama sekali merang hidupnya dengan maksiat, biasanya sudah tingkat tinggi itu. Jununu funun. Tetapi yang di bawahnya, ya di bawahnya. Yang di bawahnya, di bawahnya. Memang biasanya kalau bocornya bocor halus, ya, gak kelihatan kecuali setelah seminggu. Iya kan? Ketemu pertama, oh baik orang ini. Ya, 2, 3 hari, 4 hari. Wah ternyata baru ketahuan. Karena bocornya bocor halus. Kalau bocor kasar saat itu bocor, habis. Sudah. Ya. Selesai. Harus tambal ban. Kalau ini enggak. Oh enggak bocor. Hari kedua, enggak. Hari ketiga, enggak. Setelah sebulan, kok berkurang ya anginnya? Itu bocor halus. Demikian pula keadaan uqul. Wal jununu funun. Jangan berkata saya ahli maksiat, tapi saya masih cerdas. Oh, al junun funun kamu tahu begitu. Saya ahli maksiat buktinya. Dan saya masih cerdas, masih sekolah lulus, bahkan dapatnya nilainya tinggi, segala macam. Sebentar. Al junun funun. Memang yang namanya junun itu bertingkat-tingkat. Entah kamu tingkat berapa. Sekarang saya tanya. Apa yang kamu upayakan itu, hasilnya kamu rasakan berapa lama? Ya mungkin sekian puluh tahun. Hitung. Tulis. Sedangkan nanti di akhirat kamu terancam azab yang satu harinya 50 ribu tahun. Besar mana? Kamu tinggal kasih tanda begini apa begini. Lancipnya kemana? Kesini apa kesini? Ini pelajaran SD. Ayo kamu yang kuliah. Jawab. Kalau dia ngisinya terbalik, ya berarti memang betul-betul junun. Majnun. Kalau ya tentunya yang 50 ribu tahun tadi yang besar, yang puluhan tahun ini kecil. Taib. cerdas. Tapi kenapa enggak dipakai? Orang yang tidak memakai akal sehatnya berarti juga dungu. Ini barakallahu fikum wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.